Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihuda wattaba'a farahu ila yaumiddin amma ba'. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis ilmu yang berbarokah ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dan di salah satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, yang menumbuhkan amal saleh, yang membawa kepada kebahagiaan ya untuk kita di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ini jadwal aslinya Ustadzuna Mubarak ya, tetapi beliau ada daurah, saya yang tidak ikut daurah ya, jadinya badali gantikan beliau. Insyaallah taala kita ganti, lanjutkan pembahasan kita yang baru kita mulai pada pertemuan yang lalu tentang qawaid fi tauhidir rububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat. Kaidah-kaidah, prinsip-prinsip ya dalam memahami tauhid. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas kaidah yang pertama, bahwasanya hakikat tauhid itu adalah menggabung antara ya peniadaan dan penetapan, meniadakan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tetapkan ya bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah semata. Kemudian kita bahas juga kaidah yang kedua, at-tauhidu asasul amal wa aslu, bahwasanya tauhid adalah pondasi ya setiap amal. Tidak diterima amal seorang hamba, ibadah seorang hamba, jika tidak dibangun di atas tauhid. Oleh karenanya, amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir ya tidak ada gunanya, karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak dibangun di atas at-tauhid. Baik, kita lanjutkan kaidah yang ketiga, al-qaidatus salisah. Kaidah yang ketiga, kata beliau, at-tauhidu awwal wajibin wa akhiru wajibin. Tauhid adalah kewajiban yang pertama dan kewajiban yang paling terakhir. Kewajiban yang pertama adalah tauhid, dan kewajiban yang paling terakhir juga adalah tauhid. Kita membuka hidup kita dengan tauhid, dan kita mengakhiri hidup kita pun dengan tauhid. Ya, oleh karenanya sesuatu yang memasukkan seorang hamba kepada agama Islam adalah tauhid, yaitu tatkala dia bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Seorang tidak dikatakan muslim sampai dia apa? Ya, bersyahadat dengan kalimat tauhid. Ya, yang isinya adalah la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya diperintahkan. Jadi Nabi diperintahkan juga ya. Jadi Nabi walaupun dia sudah tingkatannya sudah paling tinggi, tetap dia adalah hamba diperintah. Maka ini bantahan kepada paham tarekat, ya, yang mengatakan kalau seorang hamba sudah sampai pada tingkatan tertentu hakikat makrifat, ya, berarti sudah gugur dari kewajiban. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paling tinggi tingkatannya, tetapi beliau tetap diperintah, ya, enggak gugur dari perintah dan enggak gugur dari larangan. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat La ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadai, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan menegakkan salat serta menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, yaitu bersyahadat, salat, zakat, maka terjagalah harta-harta mereka dan nyawa-nyawa mereka. Yakni enggak boleh dibunuh, enggak boleh diambil harta-harta mereka, kecuali bihaqqil Islam, kecuali bihaqqil Islam, yakni hukum asalnya darah seorang muslim adalah haram, kecuali kalau memang ada alasan yang membolehkan, seperti kalau dia membunuh maka dikisas, seperti berzina dan dia sudah menikah maka dirajam, seperti juga kalau dia murtad maka boleh dibunuh. Itu pengecualian. Tapi hukum asalnya darah seorang muslim, nyawa seorang muslim adalah haram. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatlil muslimi bighairi haq. Hancurnya dunia beserta isinya masih lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Ya, oleh karenanya kita harus menjaga diri kita, mengerem diri kita dari dosa paling besar setelah syirik, yaitu dosa pembunuhan dan pertumpahan darah ini. Ya, demikian juga segala hal yang dapat menjerumuskan, mengakibatkan kepada hal tersebut. Ya, tawuran misalkan atau aksi-aksi demonstrasi yang berujung anarkis. Ya, ini harus kita waspadai, karena mahalnya nyawa seorang. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa besok orang yang dibunuh kelak akan membawa kepalanya dan kepala pembunuhnya, kemudian dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas arsy-Nya. Dia mengatakan Rabbi sal hadza lima qatalani. Ya Allah, tanyakan orang ini, kenapa dia membunuhku dulu di dunia? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ta'ista kepada pembunuhnya. Ya, celaka kamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyeretnya ke neraka. Ya. Bahkan hal yang menarik, ketika sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dikepung oleh para pemberontak, saat Abu Hurairah radhiyallahu an mendatangi beliau. Wahai Abu Hurairah, wahai Khalifah Utsman, apakah kita melawan mereka? Kita punya kekuatan, mereka para pemberontak, kita bisa habisi mereka. Apa kata Utsman? Wahai Abu Hurairah, seandainya kamu membunuh mereka satu saja, sama saja kamu membunuh semua manusia. Sehingga Utsman bin Affan lebih memilih untuk sabar syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala daripada tertumpahnya nyawa manusia. Oleh karenanya kita berlepas diri dari aksi-aksi yang berujung maut, yang tertumpahnya nyawa darah, siapapun pelakunya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih sekarang kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, akibat demokrasi, akibat kebebasan politik praktis dan sebagainya, di mana orang-orang rakus terhadap jabatan, rakus kepada dunia. Maka kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Inna sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia yaitu orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah. wa hisabuhum ala Allah, dan hisab mereka adalah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni manusia dihukumi secara apa? Zahirnya. Makanya para ulama mengatakan ahkamud dunya bizawahir wallahu yatawalla as-sarair. Hukum-hukum masalah dunia itu secara zahirnya, yakni zahirnya dia bersyahadat, zahirnya dia salat, zahirnya dia berpuasa, zahirnya dia zakat, berarti hukum asalnya muslim. Ya. Hukum asalnya adalah muslim. Tidak boleh kita wah ini kafir. Ya, hatinya munafik dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi orang-orang munafik secara zahir. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang munafik? Tidak. Rasulullah menghukumi secara zahir. Karena orang munafik itu secara zahir menampakkan Islam. Ya, menampakkan Islam. Yang membedakan adalah isi hati. Makanya para ulama mengatakan perbedaan antara sahabat dengan orang munafik itu masalah hati. Kalau masalah zahirnya sama, sama-sama sholat, sama-sama puasa, sama-sama jihad, ya, yang membedakan adalah masalah hati. Inti dari hadis ini adalah bahwa Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Ini menunjukkan bahwa kewajiban yang pertama kali yang memasukkan seseorang, seorang hamba kepada Islam adalah tauhid, ya tauhid. Dan inilah madhab ahlu sunnah wal jamaah, bahwa kewajiban pertama kali bagi seorang hamba adalah tauhid. Berbeda dengan ahli filsafat, ya ahli filsafat, dan diikuti oleh sebagian kelompok seperti Asy'ariyah dan yang lain, Mu'tazilah, ya, di mana mereka mengatakan kewajiban yang pertama kali adalah keraguan. Ya, kewajiban pertama kali menurut orang-orang ahli filsafat ragu dulu, enggak boleh yakin. Ahlu sunnah wal jamaah tidak. Ya, kewajiban pertama kali adalah tauhid. Dan ini yang ditunjukkan oleh dalil-dalil. Oleh karenanya dakwah semua para nabi prioritas utamanya adalah tauhid. Ya. Contoh dalam surat Al-A'raf ayat 59 tentang dakwahnya Nabi Nuh kepada kaumnya, beliau mengatakan ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, beribadalah kalian hanya kepada Allah saja, tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga semua para nabi. Semua para nabi mulai dari Nabi Nuh sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inti dakwah mereka sama, yaitu tauhid, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-anbiya'u dinuhum wahid. Para nabi itu agama mereka satu. Islam, tauhid. Maka kalau ada misalkan di suatu agama yang mengklaim bahwa nabi mereka ya mengajak kepada selain tauhid, pastikan bahwa itu adalah dusta. Seperti misalkan orang-orang Nasrani ya mengatakan bahwasanya Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan, ya kita katakan itu adalah dusta. Isa tidak pernah yang mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan atau anak Tuhan, menyuruh ya pengikutnya untuk beribadah kepadanya. Tidak pernah seorang nabi pun mengajak kepada manusia beribadah kepada dirinya. Oleh karenanya Nabi Isa alaihi salam berlepas diri dari tuduhan tersebut dan membantah tuduhan tersebut, seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, ya, dalam surat Ali Imran. Maka tauhid ya adalah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah SWT kepada seorang hamba. Dan ini ayol ikhwah, seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, adalah isyarat dari Al-Quran. Al-Quran kaidah ini ya bisa diambil dari isyarat dari Al-Quran. Al-Quran dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, yaitu dalam surat Al-Fatihah. Yang salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Tauhid. Dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat An-Nas, isinya juga tauhid. Qul a'udzu birabbin nas, itu tauhid rububiyah. Malikin nas, tauhidul asma was sifat. Ilahin nas, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Jadi Allah buka dengan tauhid, Allah tutup pula dengan tauhid sebagai isyarat bagi kita bahwasanya Al-Qur'an ini isinya, intinya adalah tauhid. Dan sebagai isyarat juga pelajaran bagi kita, sebagaimana kita membuka hidup kita dengan tauhid, maka tutuplah, akhirilah hidup kita dengan tauhid. Makanya kaidah ini, tauhid adalah kewajiban yang pertama kali dan kewajiban yang terakhir. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya. Hadis ini mengingatkan saya tentang kisah kematian Al-Imam Abu Zur'a. Al-Imam Abu Zur'a, seorang ulama ahli hadis, disebutkan dalam biografinya oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiarah Al-Manbala, sebuah kisah yang sangat menakjubkan. Ketika beliau akan meninggal dunia, ditalkin ya oleh sahabat-sahabatnya sesama ahli hadis seperti Imam Abu Hatim Ar-Razi dan yang lain-lain. Kemudian mereka mengatakan, gimana cara mentalkin Imam Abu Zur'a ya? Ya. Akhirnya mereka mentalkinnya dengan membawakan hadis ini secara bersanad. Sanad tahu ya? Haddatsana fulan wala haddatsana fulan. Ya. Akhirnya salah seorang di antara mereka membawakan haddatsana fulan ibn fulan. Mandek, enggak bisa melanjutkan. Dilanjutkan lagi sama temannya. Ya. Enggak bisa lanjutkan. Imam Abu Zur'a yang awalnya tadi memejamkan matanya karena beliau adalah seorang ahli hadis yang di mana hadis sudah mendarah daging dalam hidupnya, ketika mendengar sahabat-sahabatnya ya menyampaikan hadis dengan sanad, terangsang. Beliau membuka matanya kemudian membawakan hadis ini secara bersanad. Ya, sampai lengkap, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Setelah lengkap langsung meninggal dunia. Ya, langsung meninggal dunia. Rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Mudah-mudahan ini sebagai tanda husnul khatimah, akhir yang baik. Ya, akhir yang baik. Makanya kita juga dianjurkan ketika ada orang yang sekarat mau meninggal dunia, dianjurkan untuk mentalkin dia dengan ya, kalimat tauhid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinlah mautakum. Mautakum di sini maksudnya yang akan mati, bukan yang sudah mati. Ya. Ini sebagian orang salah paham tentang hadis ini. Pertama, salah paham dengan makna mautakum. Akhirnya yang ditalkin yang udah mati. Yang ditalkin udah mati. Kalau udah mati udah enggak ada faedahnya. Ya, enggak ada faedahnya. Karena orang sudah mati sudah terputus apa? Amal, amal perbuatannya. Ya. Baik, jadi kita dianjurkan untuk mentalkin orang yang akan mati dengan la ilaha illallah. Ini yang sahih. Adapun hadis dengan lafaz lakinu mautakum yasin, hadisnya tidak sahih. Ya, ada hadisnya tapi tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian orang mentalkin yang akan mati dengan membacakan surat Yasin. Hadisnya tidak sahih. Yang sahih adalah mentalkin dengan la ilaha illallah. Apa maksudnya mentalkin? Jadi menyuruh orang yang akan meninggal tadi untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bukan kita yang ngomong. Sebagian orang kita yang ngomong la ilaha illallah, bukan. Maksudnya mentalkin itu ngajari orang yang akan mati untuk mengucapkan la ilaha illallah, supaya ketika dia meninggal dunia, akhir yang dia ucapkan di dunia ini adalah tauhid la ilaha illallah. Ya, ini supaya kita faham tentang makna hadis ini. Dan ini penting ya, agar akhir kehidupan kita di atas tauhid. Karena penentu ya, penentu nasib seorang hamba itu ditentukan pada akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Kata anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada penutupnya. Akhirnya bagaimana? Ya, sebejat apapun orang, tapi kalau dia di akhirnya bertaubat, ya, kemudian berbuat baik sebelum mati, ya, di atas tauhid, di atas sunnah, jauh lebih baik daripada orang yang awalnya baik, kemudian akhirnya adalah ya, su'ul khatimah. Ya, nas'alullah as-salama. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menetapkan kita di atas tauhid sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat. Al-intisabu ila salihin. Ya, menisbatkan diri kepada orang soleh. La yantafi'u bihi sahibuhu illa bitauhid. Ya, tidak bermanfaat bagi pemiliknya kecuali dengan tauhid. Orang nasabnya baik, nasabnya bagus dari bangsa Quraisy misalkan. Ini ya, nasab yang paling bagus itu yaitu nasab dari Quraisy, seperti nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nasab yang paling bagus. Tapi kalau seseorang walaupun nasabnya bagus, ya, dekat sama Nabi, dekat sama orang soleh, dekat sama ulama, dia kerabatnya, bahkan mungkin anaknya atau istrinya, tapi semuanya akan percuma, semuanya akan sia-sia, ya, kalau tidak diiringi dengan tauhid, tidak diiringi dengan iman, baik di dunia maupun di akhirat. Dalil tentang kaidah ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 10. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perumpamaan bagi orang-orang kafir tentang istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kata Allah Subhanahu wa taala, daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, dan sering Allah membuat perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Ya, sampai dibukukan oleh sebagian ulama. Al-Amsal fil Qur'an, permisalan-permisalan di dalam Al-Qur'an itu banyak. Ya, dan di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa tilkal amsalu nadribuha linnas, ya, wa ma yaqiluha illal alimun. Begitulah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat kepada manusia, tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Makanya dulu ada seorang ulama, kalau membaca sebuah ayat isinya sebuah perumpamaan, kok dia enggak paham, nangis. Ya, dia mengatakan, saya berarti tidak termasuk orang yang berilmu. Karena Allah mengatakan tidak ada yang memahami perumpamaan kecuali orang yang berilmu. Baik, Allah membuat sebuah perumpamaan bagi orang-orang kafir. Ya, perumpamaannya dengan istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Nabi Nuh seorang nabi, Nabi Lut seorang nabi. Ya. Tapi istrinya, ya, istrinya malah enggak beriman kepada suaminya. Kanata tahta abdaini min ibadina. Keduanya, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut tadi, di bawah hamba, di antara hamba-hamba kami yang saleh. Ya, di bawah maksudnya adalah di bawah kepemimpinan. Karena istri itu di bawah kepemimpinannya seorang suami. Suami adalah pemimpin bagi istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, para laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Sehebat apapun wanita, tetap kedudukannya di bawah suami. Walaupun misalkan istrinya, ya, gelarnya profesor, doktor, ya, sedangkan suaminya, ya, S1, S2, ya, misalkan, tetap pemimpin adalah suami. ya. Nah, begitu aturannya seperti dalam ayat ini. Dan ini bantahan juga kepada para penyeru emansipasi atau gender ya dan sebagainya. Ya tentu beda antara laki dengan perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa. Ya, beda antara laki dan perempuan, jangan disamakan. Ya. Fakhanatahuma, dan keduanya berkhianat kepada keduanya. Yani istrinya berkhianat kepada suaminya. Berkhianat di sini bukan masalah ranjang ya, zina misalkan waliyadzubillah, tidak. Tapi maksudnya berkhianat di sini mereka tidak beriman kepada Nabi Nuh, tidak beriman kepada Nabi Lut, padahal itu istrinya. Padahal itu istrinya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kekerabatan, kedekatan walaupun dengan seorang nabi tidak ada manfaatnya. Walaupun itu istrinya seorang nabi, tatkala enggak beriman kepada nabi, enggak ada faedahnya. Ya. Demikian juga bapaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapaknya Azar. Ya. Tatkala enggak beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, maka enggak bermanfaat walaupun dia bapaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, ya'khudhu rajulun biyadi abihi yaumal qiyamah yuridu an yudkhilahul jannah. Kata Nabi, ada seorang dia menggandeng tangan bapaknya besok pada hari kiamat, dia ingin memasukkan kedua orang bapaknya tersebut ke surga. Fayunada, lalu ada yang memanggil. Ya. Ala innal jannata la yadkhuluha musyrik. Ya, ada panggilan, ada seruan, sesungguhnya di surga ya, tidak ada seorang musyrik pun yang bisa memasukinya. Qala fayaqul ay rabbi abi. Ya, lalu orang tersebut, dan kata Abu Sa'id Al-Khudri rawi hadis ya, sampai kepada kami bahwa yang dimaksud lelaki tersebut adalah Nabi Ibrahim. Dia ingin menggandeng tangan bapaknya ke surga, tapi ternyata ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa surga tidak bisa dimasuki oleh orang musyrik. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, abi, ini ayahku." Ya. Qal, akhirnya kemudian dalam hadis, "Fayuhawwalu fi suratin qabiha wa rihin muntina." Akhirnya ayahnya tersebut ya, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang jelek dan bau yang tidak enak. Ya, fayatrukuhu, akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkannya. Ya, meninggalkannya. Jadi walaupun itu bapaknya, kalau tadi istrinya. Ya, istri dekat banget sama suaminya. Ayah dekat banget sama anaknya. Sebaliknya juga. Ya, Nabi Nuh alaihi salam dengan putranya. Putranya juga enggak beriman. Ya, putranya enggak beriman. Sehingga disebutkan dalam surat Hud ayat 42-43, ketika banjir ya, ketika banjir besar, anaknya tenggelam ya. Nabi Nuh alaihi salam, karena bagaimanapun seorang ayah ingin anaknya apa ya, selamat. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai anakku ya, wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir. Tapi anaknya tersebut ngeyel. Itulah, hidayah itu mahal harganya. Walaupun anaknya ulama, walaupun anaknya nabi, kalau enggak dapat hidayah ya enggak dapat. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Dia menggunakan akalnya. Ya, dia mengatakan, saya akan naik ke atas gunung supaya terhindar dari banjir. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan ya, bahwa tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang bersama Nabi Nuh. Sudah diingatkan, tapi dia membantah dengan logikanya. Akhirnya apa? Qala la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang selamat ya hari ini dari banjir kecuali orang yang disayang oleh Allah. Ini nash ya, jangan dibantah dengan akal. Mungkin orang dengan akalnya, wah saya akan pergi ke gunung selamat dari banjir. Siapa yang membantah nas dengan akalnya, maka yang terjadi adalah wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Akhirnya dia pun termasuk orang-orang yang tenggelam. Ya, ini juga peringatan bagi kita. Apabila sudah ada nas dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, jangan bantah dengan logika, jangan bantah dengan akal. Siapapun yang membantah ya nas dalil dengan akal, maka kehancuran yang akan dia dapatkan, kebinasaan yang akan dia peroleh. Baik. Dan sebagai faedah, jadi Nabi Nuh itu istrinya gak beriman, anaknya gak beriman, kedua orang tuanya beriman. Makanya di akhir surat Nuh Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam apa? Mendoakan Rabbi hfirli wali walidayya wali man dahola baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tajidid zalimina illa tabara. Ini surat Nuh ayat 28. Ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Dia mendoakan kedua orang tuanya dan tidak ditegur oleh Allah SWT. Ini menunjukkan kata para ulama bahwa kedua orang tuanya Nabi Nuh itu apa? Beriman. Andai kan enggak beriman, tentu akan ditegur kayak Nabi Zeba, Nabi Ibrahim, kayak juga Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Muslim ya disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah beliau ziarah ke kuburan ibunya. Ya, usai ziarah kubur beliau menangis. Akhirnya para sahabat bertanya, kenapa engkau menangis wahai Rasulullah SAW? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, ista'dhantu Rabbi an astaghfira li ummi falam yu'dhan li. Tadi saya minta izin, pamit sama Rabbku, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memintakan ampunan buat ibuku. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkanku. Kenapa? Karena ibunya kafir, musyrik, mati dalam keadaan kekufuran, kesyirikan. Ya. Dan saya minta izin pamit kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menziarahi kuburan ibuku, fa'adinali, dan Allah mengizinkanku. Ya, jadi kalau ziarah kubur kepada kuburan non muslim boleh. Ya. Karena tujuan dari ziarah kubur itu adalah mengingat kematian. Itu bisa untuk muslim maupun non muslim. Kalau ziarah kubur walaupun orang tua kita misalkan non muslim, misalkan atau kerabat kita non muslim boleh. Yang enggak boleh adalah kalau kita istighfar memintakan ampunan kepada mereka. Ini enggak boleh. Ya, karena ampunan itu hanya bagi orang-orang yang beriman. Ya, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan kamu memintakan ampunan 70 kali, ya, Allah Subhanahu wa taala enggak akan mengampuni mereka. Yani sering mintakan sampai mati sekalipun, ya, sampai capek, lelah sekalipun, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni karena tidak didasari dengan tauhid. Ya, demikian juga ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Muslim juga. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang Arab Badui kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, aina abi?" Di mana bapakku? Maka Nabi mengatakan, "Abi wa abuka finnar." Ayahku dan ayahmu di neraka. Ini hadis. Dan hadisnya apa? Sahih. Yang mengatakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kita, bukan saya. Ya, yang mengatakan adalah Nabi Muhammad SAW. Tentu sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh bagi kita untuk memvonis seseorang di surga atau di neraka kecuali apabila ada dalil. Kalau enggak ada dalilnya, kita pun enggak akan berani mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, justru kedua orang tua Nabi di neraka. Kita enggak akan berani mengatakan seperti itu kalau enggak ada dalilnya. Tapi kalau ada dalilnya, bagaimana lagi? Ya, itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang menggunakan perasaannya, pakai perasaan, bukan pakai dalil. Pakai perasaan. Masa sih kedua orang tua Nabi masuk neraka? Saya enggak bisa bayangin. Masa kedua orang tua Nabi masuk di neraka, disiksa oleh Allah SWT. Ini pakai perasaan. Agama itu tidak pakai perasaan. Ya, agama itu pakai dalil. Kita cinta kepada Nabi. Kita pengin kalau kedua orang tuanya masuk surga. Ya. Tapi bagaimana lagi kalau yang mengatakan tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena tidak beriman. Ya. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa dalam agama itu enggak ada pilih kasih. Enggak ada pilih kasih. Walaupun kita punya nasab yang sangat baik, ya, dekat sama ulama, dekat sama ustaz, dekat sama nabi sekalipun, keturunan nabi sekalipun, tapi kalau kita enggak beriman kepada Allah SWT, enggak bermanfaat. Tidak ada manfaatnya sebuah nasab kalau kita enggak beriman. Ya, yang paling penting itu adalah amal, bukan nasab. Yang paling penting adalah amal. Kata Nabi SAW, waman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang amalnya terlambat, maka nasabnya tidak akan mempercepat dia. Maksudnya bagaimana? Orang yang amalnya itu terlambat, enggak beriman, enggak beramal soleh, nasabnya enggak akan bisa mempercepat dia, menaikkan levelnya, derajatnya. Enggak ada gunanya. Ya, Abu Lahab, Abu Jahal itu nasabnya bagus, keturunan Quraisy, ya. Tapi enggak ada gunanya. Di sisi yang lain, ya, Bilal, ya, siapa lagi? Ammar, kemudian Salman Al-Farisi. Mereka bukan dari bangsawan, bukan dari nasab yang mentereng, tapi mereka orang-orang yang beriman, sehingga Allah SWT muliakan mereka. Ya, tapi ini bukan berarti kemudian meremehkan sebuah nasab. Meremehkan. Kalau ada orang yang beriman, kemudian nasabnya juga bagus, berarti nurun ala nur. Ini cahaya di atas cahaya. Ini bagus sekali. Ya, seperti misalkan Ahlul Bait yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Hamzah, seperti juga siapa lagi? Abbas bin Abdul Muttalib, demikian juga keturunan-keturunan mereka yang beriman, ya, sampai zaman kita sekarang ini yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia memiliki nasab Ahlul Bait, maka wajib bagi kita untuk memuliakan mereka karena mereka memiliki dua keutamaan. Keutamaan yang pertama keutamaan iman, dan yang kedua adalah keutamaan nasab. Ya, tapi kalau enggak beriman cuma nasab dok, ya, cuma nasab saja enggak pengaruh. Ya, tidak menaikkan derajat mereka karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, tolok ukurnya di sisi Allah bukanlah nasab, bukanlah harta, tetapi amal, iman. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, ya, di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di mata manusia. Di mata Allah Subhanahu wa taala penilaian yang paling mulia itu dilihat dari yang paling bertakwa di antara kita. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, bukan yang paling tinggi titelnya, gelarnya, jabatannya, bukan. Tetapi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya Al-Qaidatul Khamisah, kaidah yang ke-5. La ta'addudiyyata fit tauhid wal aqaid. La ta'addudiyyah. Ta'addudiyyah itu apa? Ta'addud. Ta'addud itu berbilang. Ya, kayak poligami. Itu poligami itu namanya ta'addud karena dia berbilang lebih dari satu. Ya. Tapi maksud diterjemahkan enggak ada poligami dalam tauhid. Kak enak ya. Baik. Artinya tidak ada lebih dari satu dalam masalah tauhid. Tidak ada berbilang dalam masalah tauhid. Artinya tauhid itu cuman satu. Ya, tauhid itu cuma satu. Ya. Yang boleh lebih dari satu itu kalau istri. Nah, itu boleh lebih dari satu. Anak boleh lebih dari satu. Tapi tauhid enggak boleh lebih dari satu. Harus mengesakan Allah Subhanahu wa taala saja. Akidah juga demikian. Akidah yang benar itu cuma satu. Ya. Yang lainnya yang menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun nama kelompoknya, maka ya itu tidak diterima di dalam agama Islam. Ya. Oleh karenanya, kaidah ini menunjukkan kepada kita bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu cuma satu, yaitu agama Islam. Yaitu agama Islam, agama tauhid. Selain daripada itu, maka tidak diterima. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19. Innad-dina indawahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Dalam ayat yang ke-85 Allah tegas, "Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain Islam, maka ya tidak diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ini bantahan kepada paham liberal yang mengatakan bahwa semua agama sama, semua agama mengantarkan ke surga, ya sama aja. Nasrani, Buddha, Hindu, ya semuanya adalah ya sama. Ya. Nah, dan ini adalah paham yang batil. Bahkan ini adalah paham yang kufur. Ini sangat berbahaya. Paham liberal itu paham yang sangat berbahaya. Ya, paham yang sangat berbahaya. Ada dua kelompok yang sangat berbahaya di negeri kita ini. Yang pertama adalah liberal, ya. Yang kedua adalah Syiah. Ini yang sangat berbahaya, yang sangat menghancurkan Islam. Ya, yang sangat menghancurkan Islam. Intinya bahwa agama di sisi Allah SWT hanyalah Islam, selain daripada itu tidak diterima. Ya, makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan tidak ada seorang pun, baik dia Yahudi atau Nasrani, yang mendengar tentang aku, ya, lalu dia tidak beriman denganku kecuali dia termasuk penduduk neraka. Orang Yahudi, orang Nasrani, walaupun dia beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, tapi enggak beriman kepada Nabi Muhammad, berarti dia kafir, masuk neraka. Kafir ya, enggak pakai non-muslim. Ya. Kafir ya kafir. Yahudi dan Nasrani kafir. Allah yang mengatakan, laqad kafara alladziina qalu inna Allah. Jangan diperhalus. Ya, sekarang itu ya orang lafaz yang syar'i kafir diperhalus, non muslim. Riba dibilang bunga. Ya. Dikit-dikit embel-embel Islam. Buruan yang sudah bagus diperburuk. Ya. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dibilang radikal, teroris, dibuat serem, Wahabi, ya dibuat serem-serem. Jadi intinya bahwa jalan yang lurus yang diterima oleh Allah SWT Islam, ya tauhid itu cuma satu. Selainnya adalah apa? Ya keliru. Makanya perhatikan juga dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula. Inilah jalanku yang lurus, satu jalan. Jalanku yang lurus, satu. Ya, ikutilah. Wa la tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan-jalan. Jadi di situ ada satu jalan, yaitu jalannya Allah, jalannya Nabi Muhammad SAW, jalannya para sahabat, jalannya orang-orang yang beriman, dan di sana ada jalan-jalan yang bengkok. Kita tinggal milih yang mana. Milih jalan yang lurus, siratal mustaqim, yang selalu kita minta, ihdinas siratal mustaqim, ataukah ya subul, jalan-jalan yang bengkok tadi, yang menyimpang, yang sesat, ya. Demikian. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, ma'asyiral muslimin, ya kaidah yang kelima, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.